Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Telah kita sebutkan dari penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa asal-usul segala ujian yang menimpa seseorang sehingga menyeret kepada penyimpangan dalam agama ini, yang pertama adalah karena mengedepankan pendapat pribadi yang tidak lurus daripada syariat. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa 'alal 'aql, lebih mengutamakan hawa nafsu daripada akal yang lurus. Untuk yang kedua ini kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa tsani aslu fitnati syahwa. Yang kedua ini merupakan asal usul godaan-godaan syahwat. Asal usul godaan-godaan syahwat, seorang terjerumus pada godaan-godaan syahwat karena dia lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Seandainya pun orang itu menggunakan akal sehat, insyaallah dia akan terhenti dari melakukan suatu maksiat yang kaitannya dengan syahwat. Apalagi dibekali dengan ilmu agama. Contoh ikhwani fiddin rahimakumullah, perjudian. Seorang kalau berjudi kemudian, atau seorang terkait dengan perjudian tergoda untuk itu, kemudian dia berpikir dengan akal yang sehat, apa manfaatnya perjudian? Kenyataannya menangnya dengan kalahnya lebih banyak kalahnya. Walaupun sekali menang meraup sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian juta, tapi berikutnya berapa yang akan diambil dari dia? Belum lagi kecanduan melakukan perjudian, belum lagi aib di masyarakat sebagai seorang pelaku judi, dan berbagai macam. Di balik itu belum lagi dosa. Dengan berpikir seperti itu, insya Allah akan terhenti sehingga gak mau melakukan perjudian. Tapi karena mengikuti hawa nafsu, angan-angan hanya dengan sekian rupiah akan mendapatkan sekian puluh ribu rupiah, terbuai dengan angan-angannya sehingga mengikuti hawa nafsunya, jatuh lagi dalam perjudian. Begitu pula misalnya perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik, yang di masa ini begitu banyak faktor-faktor yang mengajak kepada perbuatan zina. Ya, pergaulan yang begitu bebas tak terkendali antara laki-laki dengan perempuan, anak-anak remaja, bahkan yang tua-tua juga. Begitu juga dengan perangkat elektronik yang begitu mudah menjadi sarana menuju kepada perbuatan tersebut dengan berbagai video maupun gambar-gambar yang na'udzubillah kita berikan kepada Allah darinya. Dengan juga kontrol yang begitu lemah dari kedua orang tua, ketika anaknya pergi tanpa diawasi, bergaul dengan teman tanpa diawasi siapa teman pergaulannya. Nah, begitu banyak faktor-faktor yang membuat orang jatuh dalam perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik. Seorang ketika berpikir apa yang diakibatkan dari perbuatan zina, dari aib di tengah masyarakat, kemudian penyesalan yang mungkin sangat berkepanjangan, sakit hati karena penyesalan tersebut yang tak hilang-hilang, belum lagi berbagai hal yang menjadi efek negatif dari perbuatan zina tersebut. Apa artinya sebuah kenikmatan syaitaniyah, kenikmatan yang dijanjikan syaitan, bila dibanding dengan penderitaan yang berkepanjangan itu? Seandainya orang hanya menggunakan akal pikirannya, dia tidak akan melakukan zina. Dia lebih memilih untuk tidak melakukan perbuatan zina. Apalagi dia seorang muslim yang tahu hukum syariat. Tentu di samping akal yang sehat, takwa kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi ketika seorang lupa dengan pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat dan tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, lebih mengedepankan hawa nafsu, saat itulah dia akan terjatuh dalam perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan begitu seterusnya. Jadi begitu pula maksiat-maksiat yang lain. Sebab seseorang jatuh dalam godaan syahwat karena lebih mengutamakan hawa nafsu daripada akal yang sehat. Nah, sekarang secara ringkas dan secara global, syahwat-syahwat tersebut akan dapat ditepis. Syubhat-syubhat tersebut juga insyaallah dapat ditepis. Syahwat itu dihadapi dengan sabar. Ketika bergejolak hawa nafsu ingin melakukan maksiat, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar menghadapi maksiat. Ya, kesabaran ini walaupun berat, tapi itulah obat. Itulah yang akan mengobati godaan-godaan syahwat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada seorang bercerita bagaimana seorang yang bertaubat dengan kesungguh-sungguhan sehingga Allah Azza wa Jalla selamatkan. Seorang yang telah menjadi pecandu narkotik, barang-barang haram, khamr dan sejenisnya, dari perkara-perkara yang memabukkan. Nah, karena dia punya kesungguh-sungguhan, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kesabaran orang ini. Dia begitu berat menghadapi syahwatnya untuk mengkonsumsi obat-obat haram itu. Apa yang dia lakukan? Dia rantai dirinya. Tangannya dia rantai. Sehingga dia tidak bisa pergi kecuali ke tempat yang dia mesti pergi padanya. Kamar mandi. Dia kunci tangannya, dia buang kunci itu. Sampai kedua orang tuanya merasa kasihan. Kenapa anakku sampai seperti itu kamu? Ya penanggap bahaya, ayah, yang mengetahui adalah saya. Saya harus diperlakukan seperti ini. Kalau tidak, ya dia bisa terseret oleh nafsunya. Maka dia paksakan dirinya untuk tidak terseret oleh nafsunya sampai berbuat seperti itu. Walhamdulillah, akhirnya dia selamat. Ya, namun tidak lama dari taubatnya tersebut, dia pun dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla menghadapnya, meninggal. Tapi walhamdulillah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ya, bagaimana seseorang dalam kesungguh-sungguhan menghadapi godaan syahwat. As-sabr, sabar itulah obatnya. Berbagai macam godaan-godaan yang lain, ini obatnya, sabr, sabar. Memang pahit, memang berat, tapi akibatnya sangat baik. Kata orang Arab, al-sabru kal-sibr, sabar itu seperti obat yang dinamai sibr. Ya, rasanya pahit, tapi akibatnya sangat baik, lebih manis daripada madu akibatnya, walaupun merasakannya lebih pahit daripada barang-barang pahit yang lain. Kemudian untuk syubhat ini dihadapi dengan kekokohan dengan ilmu agama. Syubhat yang itu keraguan-keraguan dalam suatu hukum sehingga membuat orang jatuh dalam kesesatan, obatnya adalah dengan al-yaqin, yakin dalam kebenaran. Ini yang benar, ini ilmunya, sudah yakin. Jangan tergoda oleh keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh para pembawa keraguan itu. Nah, kalau dua hal ini dipenuhi, dua hal ini betul-betul kita mengamalkannya, maka akan terwujudlah janji Allah Azza wa Jal, yaitu keteladanan di dalam agama, kepemimpinan dalam agama. Allah akan naikkan derajatnya dia sehingga dia menjadi panutan dalam agama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat, "Waj'alna minhum a'immatan," dan kami jadikan di antara mereka itu para imam, para pimpinan, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan mereka menjadi para panutan? Lamma sabaru, saat mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, ini dua Allah sebutkan. Dua hal itu, itulah tadi, dua alat yang dengannya dihadapi godaan syubhat dan syahwat sehingga dia selamat dari dua godaan itu. Jadilah dia seorang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jal, menjadi tokoh dan pimpinan dalam agama, yang benar-benar tokoh dan pimpinan di sisi Allah Azza wa Jal, bukan di mata manusia. Nah, demikian ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan umum, tidak terkait dengan materi ya. Apakah boleh sholat hanya dengan kaos kaki saja tanpa sarung? Maksudnya, hanya dengan kaos kaki saja tanpa sarung. Untuk akhwat, apa maksudnya? Ya, ini ya, untuk perempuan mestinya tertutupi kakinya ya. Tertutupi kakinya, itu yang dilakukan oleh akhwat. Pakaiannya di dalam sholat, jangan pakai pakaian yang tinggi, yakni misalnya di atas mata kaki, kakinya kelihatan, jangan. Tapi lakukan dengan kain yang sampai menutupi kakinya. Wallahualam. Apakah hukum mengakhirkan sholat isya tanpa udzur? Karena ada yang mengatakan mengakhirkan sholat isya itu afdal. Mengakhirkan yang pertama ini sampai kapan? Pertanyaannya mengakhirkan sampai kapan? Waktu mengakhirkan sholat isya itu sampai pertengahan malam. Karena itulah akhir waktu sholat isya. Banyak orang memahami bahwa waktu sholat isya berakhir sampai sebelum subuh. Ini keliru. Waktu sholat isya akhirnya adalah pertengahan malam. Sabda Nabi, wa waktu isya ila nisfil lail, dan waktu isya itu sampai pertengahan malam. Kapan pertengahan malam? Apakah jam 12? Enggak mesti. Ya. Itu perhitungan matahari. Jam 12. Tapi sesungguhnya tidak. Umumnya begitu kalau penanggalan ya, penanggalan. Tengah-tengahnya jam 12. Nanti jam 12 kurang 1 menit masih belum. 12 lebih 1 menit sudah hari berikutnya. Tidak begitu. Pertengahan waktu malam, kita lihat waktu maghrib jam berapa, waktu subuh jam berapa, total berapa jam itu dibagi dua ya, misalnya hasilnya 5 jam, 5 jam misalnya dari maghrib sampai subuh 10 jam, berarti pertengahannya 5 jam. Hitung 5 jam dari waktu maghrib. Misalnya maghrib jam 6 misalnya. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. Begitu. Itu cara menghitung. Itu waktu mengundurkan isya sampai waktu itu. Kecuali orang yang dalam keadaan darurat. Misalnya seorang yang baru suci dari haidnya. Suci dari haid. Kapan sucinya? Jam 3 malam baru suci dari haid. Ya sudah, sholat. Ini boleh, kamu sholat isya. Bukan boleh, tapi wajib sholat isya. Nah, orang-orang yang seperti itu, bagi dia masih waktu sholat isya. Tapi seorang yang tidak ada udzur-udzur semacam itu, waktu isyanya adalah sampai pertengahan malam. Begitu pula tentunya yang ketiduran ya, sampai melebihi waktu pertengahan malam, nah ini juga tetap tentunya melakukan sholat isya. Adapun pada dasarnya hukum asalnya seperti yang tadi saya sebutkan, hanya sampai pertengahan malam. Dan ini hal yang kedua, mengenai mengakhirkan waktu isya, ini pertanyaannya untuk kaum laki-laki apa kaum wanita. Kaum wanita yang tidak diwajibkan sholat berjamaah, ya, mengakhirkan waktu isya afdol selama masih pada waktunya. Untuk kaum laki-laki yang mereka diharuskan berjamaah di masjid, maka yang mengikuti jamaah. Mengikuti jamaah. Jangan, oh saya mau mengakhirkan, itu lebih bagus, lebih afdol, sehingga saya gak mau jamaah. Keliru. Gak benar. Bagi makmum, ikuti jamaah. Itu yang afdol. Bahkan yang wajib. Terus bagaimana imamnya? Bagi imam, dia yang punya wewenang. Kapan mau melakukan jamaah isya? Nabi SAW, tuntunan beliau melihat jamaahnya. Ketika jamaah sudah berkumpul, sholat di awal waktu. Ketika ngumpulnya di akhir, sudah agak belakangan, baru sholat di waktu itu. Ya. Nah, kalau di masyarakat kita dan masyarakat siap mengikuti imam seperti itu, seperti zaman Nabi, ya bagus. Tapi sepengetahuan saya di masyarakat kita gak siap yang begitu. Sehingga kalau imam sudah nanti saya mau jam 9 malam baru sholat isya berjamaah, makmum yang lain bingung, saya mau jamaah gak ada jamaah, akhirnya malah sholat gak berjamaah, mengakibatkan banyak orang gak ke masjid padahal mestinya ke masjid. Nah akhirnya ini mengakibatkan efek negatif, yaitu orang meninggalkan yang seharusnya demi melaksanakan sesuatu yang sunnah. Oleh sebagian orang keliru, diutamakan sholat berjamaah, ya, walaupun di awal waktu untuk isya khusus, ya, ketimbang keinginan untuk yang lebih afdal di akhir waktu. Ya, ini untuk isya begitu. Untuk sholat-sholat yang lain pada umumnya di awal waktu afdal. Apa hukum mengumumkan sesuatu setelah sholat isya para jamaah sementara berzikir ba'da sholat, dan ada sebagian yang masih sholat karena masbuk, apakah tidak mengganggu? Ya mungkin ditunggu sejenak, ya, wallahu a'lam, insyaallah tidak apa-apa, wallahu a'lam. Ya, soalnya kadang pengumuman juga bermaksud apa, supaya orang-orang tahu sebelum mereka pergi. Kalau sudah pergi akhirnya mau diumumkan kepada siapa, hanya tinggal sedikit. Jadi mungkin ditunggu sejenak, ya nggak langsung ketika setelah selesai sholat. Wallahualam. Bagaimana menasihati orang tua yang masih dalam kebid'ahan dalam membantah syubhat orang tua? Kalau terkait dengan membantah syubhat, misalnya orang tua suka yakni beralasan dengan alasan-alasan yang istilahnya dianggap syar'i oleh dia, ya perlu kita menanyakan kepada orang yang berilmu, ya, para ustadz misalnya, ayah saya mengucapkan seperti ini, apa jawabannya? Nah, itu kalau mau singkat. Kalau mau lebih kuat, ya kita harus belajar agama lebih dalam, ya, mempelajari Islam lebih dalam. Sehingga dengan kita mempelajari Islam secara berurutan, bab keyakinan, akidah diurut satu persatu sehingga kuat, bab ibadah diurut satu persatu sehingga kuat terus. Nah, insyaallah kita akan bisa menjawab berbagai apa alasan-alasan yang digunakan untuk melegitimasikan suatu kebatilan, untuk membenarkan suatu kebatilan. Ya. Tapi kalau terkait dengan orang tua, tentunya kita gunakan cara yang terbaik, yang sopan, yang sabar, ya, yang lembut, supaya yang pertama tentunya kita mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla untuk berbuat baik terhadap mereka. Yang kedua, kita harapkan dengan itu supaya mereka betul-betul dapat hidayah. Ya, itu orang tua kita. Seandainya dia na'udzubillah masuk neraka, bagaimana perasaan kita? Ya kan? Orang tua kita yang kita sayangi diazab di neraka. Bagaimana? Nah, kita berdakwah niatnya betul-betul supaya selamat. Bagaimana caranya? Sebaik apa caranya, lakukan supaya selamat. Ya, begitu. Wallahu'alam. Gimana? Cukup? Ya, kalau menghadapi syubhat-syubhat tadi, ini kan fitnahnya fitnah syubhat. Dan memang na'udzubillah begitu gencar mereka, dan perguruan tinggi menjadi sasaran memang. Yang anehnya lagi justru yang berlabel Islam. Na'udzubillah. lebih berat lagi daripada yang umum. Kiat untuk menghadapi syubhat-syubhat itu, ya kita harus mendalami ilmu agama yang benar. Ikuti kajian-kajian seperti ini dari para ustaz, ya, pelajari secara rutin akidah yang benar. Kemudian tadi apa? Al-yakin, yakini dengan kokoh. Kemudian juga ya kita mesti menjauhi syubhat-syubhat itu. Ya, misalnya para ulama itu menasihatkan terkait dengan buku, misalnya jangan baca buku-buku mereka. Ketika mereka ngomong, mengeluarkan syubhat-syubhat, jangan didengarkan. Kalau bisa tinggalkan. Kalau kondisi tertentu nggak bisa meninggalkan, jangan dengarkan. Ya. Dulu sebagian ulama itu sampai sengaja menutup telinganya. Sengaja menutup telinganya dari perkara-perkara yang haram didengar. Karena apa? Karena ulama menyadari lemah. Kalbu manusia itu lemah. Apalagi ada setan yang menggoda. Sehingga ketika syubhat itu masuk dalam kondisi kita lemah, ya, paling tidaknya membuat kita ini ragu atau apa, atau kita ini gelisah, ini sebetulnya benar apa enggak. Ini kadang-kadang saya tahu sebetulnya ini salah, tapi gimana cara mantahnya itu, kadang seperti itu. Na'udzubillah kalau berkembang menjadi keraguan, berkembang lagi akhirnya justru diyakini. Ada seorang, ya, nah ini selalu cerita juga, kita ambil ibrah darinya. Ada sebuah universitas di daerah dekat saya, universitas milik Nahdlatul Ulama, namanya UNSIK, Universitas Sain Al-Quran atau apa begitu. Ada orang mengatakan, salah satu mahasiswanya, saya itu dulu gak pernah sholat sebelum masuk situ. Setelah saya masuk situ, sekarang jadi saya sholat. Atau setelah saya masuk situ, saya jadi sholat. Sekarang juga setelah masuk situ, saya gak sholat lagi. Na'udzubillah. Apa ini maknanya? Awalnya dia meninggalkan sholat karena maksiat, malas. Yakin bahwa sholat itu wajib, cuma dia malas. Awal masuk universitas tersebut, karena ini labelnya Islam, ya mungkin karena lihat orang sholat dan lain-lain, hanya wah timbul rasa giatnya, kalau gitu saya sholatlah. Malasnya mulai hilang. Sekian waktu di situ terkena pemikiran-pemikiran liberal sehingga tidak sholat lagi. Mungkin sekarang meninggalkannya karena apa? Meyakini sholat gak wajib. Terus para baik mana? Antara setelah masuk dengan sebelum masuk. Mendingan sebelum masuk kuliah kan bagi dia. Sama-sama sekarang gak sholat. Ya. Gak sholat yang pertama karena maksiat, meyakini wajib tapi malas. Gak sholat yang kedua bukan karena malas, tapi karena meyakini tidak wajibnya sholat. Na'udzubillah, kafiran ini. Sampai mengatakan dan meyakini sholat gak wajib. Na'udzubillah, rukun Islam, meyakini gak wajib. Nah ini contoh, karena syubhat tadi, pengaruh syubhat. Makanya, ya itu. Kita harus mendalami Islam, ya, ikuti pengajian-pengajian mungkin di sini, ada ustaz-ustaz, terus rutin. Kemudian jauhi halal yang seperti itu. Wallahu'alam. Semoga Allah menjaga kita dan muslimin, karena kita lihat gerakan liberalisasi di Indonesia ini luar biasa kuatnya. Baik dengan nama jaringan Islam liberal maupun dengan nama-nama yang lain. Ya. Misalnya Islam Nusantara, ya kan? Baru diorbitkan gagasan-gagasannya, sama saja itu. Para pengusungnya juga orang-orang liberal. Ulil lagi. Ya, dan teman-temannya. Na'udzubillah min dzalik. Cukup. Sampai di sini dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.